Isilah kemerdekaan dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan, memberi pencerahan sehingga menjadi inspirasi bagi orang di sekitar diri. Jangan pernah mengisi kemerdekaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Karena jangan lupa, tak ada hidup yang sebebas-bebasnya. Ada hukum yang menanti kita. Jangan marah lalu berkata, kebebasanku dibatasi atau dirampas. Padahal engkau yang seringkali salah menggunakannya, bahkan mempersalahkan orang yang menegurnya. Mari hidup merdeka dengan cara bertanggung jawab. Jangan menjadi orang merdeka, namun sejatinya dijajah oleh semangat hidup yang salah. Tak memberi pencerahan, tapi justru kekacauan. Itu hanya pertanda kita pecundang yang dijajah oleh rasa kebencian, dijajah oleh rasa benar sendiri, dijajah oleh rasa yang tak tertib dalam memahami, tak mampu menghormati orang di sekitar diri. Kalau memang kita orang merdeka, pasti kita tidak dijajah oleh sikap asal-asalan. Namun, kita akan menjadi orang yang penuh inspirasi dan memberi pencerahan dalam kehidupan. Jaga merdeka dengan pencerahan. Bersama saya, Bikman Sirait.